jujur sejujur nih jujur nah rahasia dan pengkhianat kau tersongon mantan nih jangan rapot nube masongon.

sapui di tiki au rapo hato. Oh abang ganteng hasu bunga rumah di porngi non san kertai ma awito rumah di lambu kon sai kertai ma awito rumah di lambu kon. Oh, non sarà parente. Tare bonga gela tare barita, ma lo marude rude. Ma lo musedo imangarada. Sita gol parcaronjo. Sedo ibana isema itahe imala etasi tumora. Si tu moras, si tu moras, si tu moras. Hati tanah dua.

Amin.